Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syaral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ayuhan nas, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik itu nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya secara khusus, ketika hamba tadi Allah bimbing, Allah berikan hidayah taufik untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Karena masing-masing kita, masing-masing manusia setiap harinya mereka berusaha, mereka beramal. Ada yang berusaha beramal kemudian menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ada yang berusaha yang beramal justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu nasi yahdu fabayya'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia di pagi hari mereka berusaha, famu'tikuha aw mubikuha, maka ada orang yang dia berusaha, yang dia beramal, yang menjadikan dia selamat dari api neraka. Ini yang pertama. Wa imma mubikuha, ada pula orang-orang yang mereka beramal, beraktivitas, justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ini dua keadaan. Manusia itu di pagi hari setiap harinya mereka berusaha. Ada orang-orang yang mereka berusaha kemudian bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ada yang dia berusaha, dia beramal, beraktivitas, justru aktivitasnya, amaliyahnya menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih manusia-manusia, hamba-hambanya yang Allah kehendaki dengan diberikan hidayah taufik. Maksudnya hamba tersebut Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk untuk menempuh jalan yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Semua itu merupakan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hidayatut taufik. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Dan masing-masing orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan dengannya. Artinya masing-masing hamba itu Allah berikan hidayah, berikan taufik. Kalau dia itu termasuk ahlul jannah, Allah mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Terasa ringan, terasa mudah ketika dia mengerjakan amal ahlul jannah. Maka ketika itu falyahmadillah, hendaknya seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mudahnya diberikan atau diberikan taufik untuk mudah mengerjakan amal ketaatan, itu merupakan tanda, merupakan alamah min alamatis sa'adah, termasuk tanda dari tanda kebahagiaan. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tadi untuk menjadi ahlul jannah. Sebaliknya, ketika seorang Allah mudahkan mengerjakan amaliyah-amaliyah dari amal ahlun nar, maka berhati-hatilah. Allah menginginkan baginya kejelekan. Alamah min alamatis syaqawah, itu termasuk tanda dari tanda kebinasaan. Ketika orang itu kok mudah mengerjakan amalan kemaksiatan, mudah dalam mengerjakan kesyirikan, mudah dalam mengerjakan pelanggaran-pelanggaran syariat, sebaliknya berat ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, hati-hati. Bisa jadi itu adalah tanda bahwasannya orang tersebut ya termasuk ahlun nar. Maka lihatlah masing-masing kita, apakah kita itu termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menempuh jalan ahlul jannah, atau sebaliknya justru kita merasa berat, kita sulit untuk menempuh jalan ahlul jannah ya. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, hendaknya kita banyak muhasabah, banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita bersabar dalam menempuh jalan al-haq, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam kepada salah seorang sahabatnya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan fikulli duburi sholah, setiap engkau atau setiap di akhir sholat sebelum engkau salam. Itu doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, pertolongkanlah aku untuk senantiasa berzikir ingat kepadamu, wa syukrika, dan juga supaya aku syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar senantiasa bagus dalam beribadah kepadamu. Ini yang menjadi kehidupan seorang muslim, menjadi ruh kehidupan seorang mukmin adalah dia senantiasa bersabar, senantiasa menjaga dirinya untuk istiqomah dalam dia menempuh jalan yang mengantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini ingin kami angkat sebuah tema pembahasan yang mungkin kebanyakan orang memandang sebelah mata, memandang sebagai perkara yang biasa saja. Dan begitulah yang namanya sunnatullah. Sebuah kenikmatan itu akan terasa besar ketika kenikmatan tadi telah tiada. Sebagai contoh, orang itu akan merasakan besarnya nikmat sehat ketika dia sedang sakit. Ketika hilang nikmat sehat tadi, dia merasakan betapa besarnya nikmat sehat. Tapi ketika dia sehat, lupa ya, kalau nikmat yang dia ada badannya itu nikmat yang besar. ataupun nikmat yang lainnya, ya, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat anak, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan lebih besar daripada itu adalah nikmat berupa ad-din, nikmat agama. Dan juga yang lainnya yang mungkin kita akan sampaikan di kesempatan yang mulia ini terkait dengan nikmat keamanan, nikmatul amni, yaitu nikmat keamanan sebuah negeri, sebuah masyarakat. Yang tadi kita sebutkan mungkin orang itu memandang sebelah mata. Kita hidup di masyarakat, hidup di negeri ini dengan apa? Aman sentosa. Ya. Tapi ketika melihat di sana, di luar sana, di negeri-negeri yang ada, sebagai contoh di Suriah sana, ketika Allah uji kaum muslimin, mereka dibantai. Kaum muslimin mereka tidak merasakan ketenangan dalam ibadahnya. Kita bisa akan membandingkan bagaimana besar nikmat iman ataupun nikmat keamanan yang kita ada padanya. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana besarnya nikmat keamanan ketika mengisahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa idza qala Ibrahimu, tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuk ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, tatkala Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah ketika itu yang Nabi Ibrahim tinggal di sana bersama keluarganya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, baladan aminan, sebagai sebuah negeri yang aman sentosa, warzuk ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki untuk penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, itu bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan di sini para hadirin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika berdoa kepada Allah, beliau meminta pertama kali yang namanya keamanan, baru setelahnya meminta yang namanya rizki. Ya, meminta yang namanya rizki. Ya, diambil faedah oleh para ulama kita bahwasannya yang namanya nikmatul amni muqaddamatun ala nikmatir rizki. Bahwasannya yang namanya nikmat keamanan itu didahulukan dibandingkan nikmat berupa rizki. Kenapa? Dikarenakan ketika sebuah negeri mereka itu dalam keadaan aman sentosa, maka masyarakatnya bisa merasakan kehidupan yang nyaman. Mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa menikmati kebersamaan dengan keluarganya ketika negerinya aman. Tapi bayangkan ketika sebuah negeri mungkin Allah berikan rizki yang berlimpah, namun negerinya itu kacau, negerinya itu tidak aman, maka tidak bisa merasakan yang namanya menikmati kehidupan. Tidak pula bisa seorang itu mengerjakan amaliyah, beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dikarenakan tidak amannya sebuah negeri tadi. Seperti apapun kebahagiaan seseorang, ya, seberapapun seorang itu mendapatkan harta dunia, ketika tidak ada keamanan di negerinya tadi, maka tidak dapat merasakan kenikmatan tersebut. Ya. Maka di sini juga diambil faedah bahasan yang namanya keamanan ataupun nikmatul amni, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Terlebih ketika mereka musuh-musuh Islam secara khususnya, mereka bersatu padu, mereka bahu-membahu untuk menghancurkan Islam, untuk merusak keamanan sebuah negeri. Ya, ini usaha mereka. Dari mulai orang-orang sekulernya, orang-orang kufarnya, ya, ataupun dari kalangan Syiahnya, ataupun dari PKI-nya, ateisnya, ya, terus mereka saling bahu-membahu untuk melenyapkan Islam, untuk menghancurkan Islam. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan keadaan di akhir zaman sebagaimana dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, yushikul umam antadda'a alaikum kama tada'al akhlata ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat selain Islam, dengan tadi kita sebutkan musuh-musuh Islam dengan berbagai bajunya, berbagai ragamnya, ya, yang dari dalam ataupun dari luar, ya, itu mereka semuanya berkumpul seperti mengerumuni yang namanya makanan di sebuah nampan. Mengerumuni makanan di sebuah nampan yang mereka itu saling memakannya. Faqala qa'il. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa min kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Apakah dikarenakan jumlah umat Islam ketika itu sedikit, sehingga musuh-musuh Islam mereka lancang, berani untuk terus merongrong umat Islam? Maka Nabi SAW menjawab, bal antum hinna idzin katsir, bahkan kalian ketika itu jumlah kalian banyak, jumlah umat Islam ketika itu banyak, walakinnakum husaun ka husa isail, tapi kalian tidaklah seperti ubahnya, seperti buih di lautan. Ya. Kalian jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan. Ya. Hanya jumlahnya banyak, tidak ada kekuatannya. Kemudian Allah menyebutkan, ketika Nabi SAW menyebutkan, walayanzi'annallahu an min suduri aduikum al-mahabbah minkum. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari musuh-musuh kalian sikap wibawa, perasaan takut kepada umat Islam. Ya. Dicabut dari dada mereka musuh-musuh Islam perasaan takut kepada umat Islam. Ya. Umat Islam dipermainkan, umat Islam dihinakan. Ya. Rasul juga menyebutkan, walayakzifanallahu fi kulubikum alwahna, dan Allah akan timpakan kepada kalian, pada hati-hati kalian, yaitu penyakit wahan. Penyakit wahan. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa malwahnu, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? yang Allah timpakan kepada umat Islam di akhir zaman. Maka Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini penyakit yang Allah timpakan, yang menimpa kepada umat Islam di akhir zaman. Ya. Mereka diberikan perasaan cinta kepada dunia, dan juga dicabut dari mereka yang namanya perasaan, ataupun mereka ditimpa pada mereka takut kepada kematian. Ini keadaan akhir zaman. Tatkala musuh-musuh Islam, mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Ya. Tentunya dengan tadi, tujuan untuk mengoyak, untuk merusak keamanan sebuah negeri. Ya. Agar negerinya kacau balau. Ya. Tidak ada keamanan di sebuah negeri tadi. Ini propaganda usaha dari mereka, musuh-musuh Islam. Maka di sana ada beberapa bimbingan-bimbingan Islam terkait bagaimana peran kita. Peran kita sebagai seorang muslim dalam kita ikut andil, dalam kita ikut ta'awun untuk bisa menjadikan negeri ini, ya, negeri yang aman. Dikarenakan kata Nabi SAW, ya, ada dari kalangan manusia itu para pembuka-pembuka kebaikan. Sebaliknya, ada yang namanya penutup-penutup kejelekan. Ya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, inna minan nasi mafatihal lil khairi wa maghaliqal lis syarri. Wa inna minan nasi mafatihal lis syarri maghaliqal lil khairi. Sesungguhnya ada di kalangan manusia orang-orang yang mereka menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Ya. Orang yang mereka membuka pintu-pintu kebaikan, menjadi suri toladan, menjadi contoh dalam ikut andil, ya, untuk menjadikan negerinya aman sentosa, menjadi contoh di masyarakatnya, menjadi contoh kebaikan, dan juga maghaliqal syarr, menutup pintu kejelekan. Ya. Sebaliknya di sana ada manusia-manusia yang sebagai pembuka pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan. Ini sebaliknya. Maka Rasul mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihalil khairi ala yadihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasyarri ala yadihi. Sungguh bahagia, sungguh beruntung seorang yang Allah jadikan pembuka-pembuka kebaikan ada padanya, ya, sebagai pelopor sebuah kebaikan. Sebaliknya, betapa celakanya seorang yang Allah jadikan pembuka kejelekan dengan tangannya, pelopor sebuah kejelekan. Maka hendaknya mereka salafiyun, mereka orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang mengetahui prinsip-prinsip dalam beragama, ya, dalam seluruh aspek kehidupannya, jadilah mereka mafatihu lil khair, sebagai pembuka-pembuka kebaikan. Ya. Ketika di keluarganya sebagai sosok yang apa? Menjadi contoh di tengah masyarakatnya. Begitu pula di masyarakatnya, bagaimana hubungan sosialnya dengan masyarakat sebagai contoh. Demikian pula ketika dia menjadi seorang rakyat sebagai contoh bagaimana sikap kepada penguasanya. Ya. Itu maksud dari apa? Mafatihul khair. Ya. Pembuka-pembuka kebaikan. Disebutkan di sana beberapa perkara yang dibimbingkan dalam syariat Islam yang mulia ini, tentang upaya untuk menjaga keamanan sebuah negeri yang menjadi sebab kebaikan sebuah negeri. Di antaranya, adalah masing-masing individu mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentaatinya, dan mengerjakan amal soleh. Tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atuhu wal amalu soleh, ya. Untuk menciptakan keamanan sebuah negeri, yaitu seorang hendaknya mereka menyibukkan dirinya dalam mentauhidkan Allah, ya. Dalam dia beribadah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan beramal soleh, ya. Ini kunci yang pertama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah sebutkan di sana, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ya. Disebutkan dalam tafsirnya, tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman, yaitu tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Artinya mereka sebagai umat Islam, mereka mengikhlaskan ibadahnya semata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dikatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka, ya, orang-orang yang Allah berikan hidayah. Orang ingin mendapatkan sebuah keamanan, menciptakan sebuah keamanan, itu prosesnya dari individu, dari diri sendiri. Dia mengikhlaskan ibadahnya semata kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan amal soleh, niscaya Allah berikan keamanan bagi mereka. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah sebutkan di sana bagaimana Allah telah berjanji untuk orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah, beramal soleh, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sekian banyak janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di sana, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Dan Allah telah menjanjikan, mempersiapkan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh, ya. Dikatakan para ulama, dinamakan amal soleh ketika yang pertama ikhlas, semata mengharap pahala Allah, kemudian yang kedua mengikuti bimbingan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan amal soleh. Allah telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ini janji yang pertama. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi, ya. Dengan orang itu beriman dan beramal soleh, Allah jadikan pemimpin, khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka dengan sebab iman dan amal soleh. Walayumakkinanna lahum dinahum alladirtado lahum. Dan Allah akan teguhkan bagi mereka agama mereka, ya, yang Allah ridhoi. Di sini terdapat rahasia bahwasanya di antara keteguhan Islam, kejayaan Islam ketika mereka manusia ya atau umat Islam beriman dan beramal soleh. Allah janjikan Allah akan kokohkan agama kalian yang Allah ridhoi, itu agama Islam. Ya. Kemudian janji yang berikutnya, walayubaddilanahum min ba'di khawfihim amna, dan kami akan rubah, akan gantikan bagi mereka setelah rasa takut mereka dengan keamanan. Ya. Allah akan rubah yang namanya ketakutan dengan keamanan. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya, ya'budunani la yushriku nabi syai'an, yaitu mereka beribadah semata kepadaku dan tidak berbuat sekutu kepada selainku, tidak berbuat syirik dengan selainku. Aman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun, barang siapa yang kufur setelah itu mereka orang-orang yang fasik. Ya. Ayat ini sangat jelas ya, menjadi kunci terjaganya keamanan sebuah negeri, menjadi kunci kejayaan Islam ketika umat Islam mereka beramal soleh, ketika mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kuncinya. Lalu bagaimana kalau umat Islam mereka mendapatkan yang namanya kejayaan Islam, keamanan Islam, sementara mereka sendiri ya berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sendiri meninggalkan amal soleh, tidak mungkin akan terwujud. Kemudian yang lainnya di antara perkara yang menjadi sebab terwujudnya keamanan sebuah negeri, yang itu merupakan nikmat yang sangat besar, adalah ijtima'ul kalimati. Ijtima'ul kalimati wa ta'atu waliyil amri, yaitu dengan menyatukan kalimat persatuan umat Islam dan ketaatan kepada waliyul amr, kepada pemerintah kaum muslimin. Ini kunci, sebenarnya dua kunci, namun jadikan satu dikarenakan tidak mungkin dipisahkan. Yang namanya istima'ul kalimah tidak mungkin terjadi ketika tidak ada ketaatan kepada pemerintah. Ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Istima'ul kalimah dengan ta'atu waliil amr. Ya. Ini sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabat ketika itu, bahkan kepada orang-orang yang hidup sepeninggal Nabi yang melihat sekian banyak perpecahan-perpecahan, termasuk kita sangat butuh mendapatkan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Disebutkan dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, mungkin hadis yang sering kita dengar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ati, wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i wa ta'ah, dan supaya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kepada kalian seorang budak. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ya, 'abdun habasyi ka'anna fi ra'sihi zabibah, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu hamba sahaya dari Habasyah yang seolah di kepalanya itu ada kismis ya, menggambarkan fisiknya itu hitam ya, hidungnya pesek, kemudian rambutnya keriting, ya, secara fisik tidak meyakinkan. Sekalipun pemerintah kalian seperti itu, ya, wajib mendengar dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, ya, ini di kalangan para sahabat. Lu bagaimana, ya, kalau kita yang sangat jauh dengan apa masa para sahabat, tentunya lebih-lebih. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Apa bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam? Di samping tadi takwa kepada Allah dan juga mendengar dan taat kepada waliul amr, pemerintahnya. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, hendaknya kalian atau wajib bagi kalian memegang sunnahku, ya, yeah, wajib mengikuti bimbingan Islam, sunnah Nabi, ajaran Islam yang dibawa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, yeah. Ini ketika orang hidup di akhir zaman melihat perpecahan yang banyak, jangan bingung, ya, yeah. Yaitu dengan apa? Dengan seorang, ya, yeah, kembali kepada bimbingan Islam yang dibawa Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga bimbingan Islam, ya, yang dibawa oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiin, yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajid, berpeganglah dengan sunnahku tadi dan gigitlah dengan gigi geraham yang kuat, ya. Itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya ketika mereka hidup di akhir zaman, melihat perpecahan, mereka kembalikan kepada sunnah Nabi, kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, dipegang dengan erat, diikat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari yang namanya perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama. Di sini kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan, merupakan kunci, kunci keamanan sebuah negeri, kunci kejayaan Islam ketika mereka, ya, menyatukan kalimat bersatu di atas tauhid. Ketika mereka mendengar dan taat kepada pemerintahnya, maka ketika itu terwujud yang namanya keamanan sebuah negeri. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang mereka itu mengukur, ya, sebuah kebenaran, sebuah kejelekan dengan hawa nafsu, dengan perasaan, ya. Ya memang harus seperti itu, tapi kan pemerintah kita seperti ini dan itu, terus seperti itu. Mereka kemudian meninggalkan wasiat Nabi supaya mendengar dan taat kepada waliul amr, karena logika mereka, dikarenakan yang namanya apa? Atifiyah mereka, perasaan mereka. Ya. Tidaklah kalian melihat bagaimana, ya, yang kita saksikan di akhir-akhir ini di Suriah sana. Itu dengan sebab mereka apa? Ya, memberontak. Akhirnya pun terjadi pembantaian besar-besaran di sana. Ya, maka hendaknya umat Islam mereka bersabar, mereka kembali kepada bimbingan Islam, ya. Betapa banyak hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang membimbingkan terkait bagaimana, ya, sikap-sikap kita kepada pemerintah. Jangan sampai kita sebagai salafiyun, sebagai salafiyat, ya, ternyata ikut-ikut seperti orang awam, atau ikut seperti apa? Ya, hizbiyun, orang-orang pergerakan yang mereka sudah main hakim sendiri. Maksudnya main hakim sendiri itu mereka memutuskan menghukumi sendiri sebuah permasalahan dengan logika mereka dan dengan perasaan-perasaan mereka. Bahkan dalam Islam dibimbingkan Nabi alaihi salatu wasalam bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat kepada pemerintahnya. Ya, ini jangan sampai ditinggalkan prinsip-prinsip yang seperti ini. Ketika mereka hizbiyun sudah mulai berani lancang, ya, meninggalkan prinsip yang agung dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu. Ya, wajib bagi setiap individu muslim mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, pada perkara yang dia sukai ataupun dia benci. Ya. Illa ayu'mara bi ma'siyatin, selama pemerintah tadi, penguasa tadi tidak memerintahkan maksiat. Ya. Wajib bagi setiap individu muslim untuk mendengar taat, ya, kepada mereka pada perkara yang mereka suka tidak mereka sukai, ya, selama tidak berbuat maksiat ataupun selama tidak merintahkan maksiat. Ya. Fa idza umira bi ma'siyatin, kalau pemerintah tadi memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, wala sam'a wala ta'ata, ketika itu sudah tidak ada lagi ketaatan dan sikap mendengar kepada mereka. Ya. Ini satu hadis, ya. Bagaimana bimbingan Islam supaya kita senantiasa taat mendengar kepada pemerintah, ya. Supaya apa? Supaya terjaga persatuan umat Islam, terjaga keamanan sebuah negeri. Bahkan digambarkan dalam hadis yang lainnya, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha, sesungguhnya nanti sepeninggalku akan ada pemerintah-pemerintah, akan ada penguasa-penguasa yang mereka atharatun, mereka itu hanya mementingkan diri mereka sendiri, ya, pengen mencari kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mencari kekuasaan untuk kepentingan, ya, partainya, kelompoknya, ya, itu nanti akan muncul seperti itu. Wa umurun tungkirunaha, dan sekian banyak perkara yang kalian mengingkarinya, enggak setuju. Oh, ini salah, ini salah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ketika kita melihat pemerintah kita, kalau mereka lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan golongannya sendiri, perbuatan semena-mena, ya, perkara-perkara mungkar yang sangat banyak, semisal, ya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka min adzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana yang engkau perintahkan ketika ada di antara kami yang menjumpai seperti itu, menjumpai pemerintah yang mereka itu lebih mementingkan diri sendiri, ya, banyak kemungkarannya. Bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allahal ladzi lakum. Yaitu kalian menunaikan hak kalian sebagai seorang rakyat, ya, menunaikan hak pemerintah kalian. Ya. Wa tas'aluna Allahal ladzi lakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Artinya kalau pemerintah kita tidak memberikan hak kita sebagai rakyat dengan adil, maka jangan berarti kita itu memberontak kepada pemerintah. Tapi prinsip kita, kita sebagai rakyat tunaikan hak pemerintah kita, kewajiban kita sebagai seorang rakyat, ya. Adapun hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bimbingan Islam menjaga kemaslahatan umat, ya, menjaga yang namanya keamanan sebuah negeri dengan menjaga persatuan, ya, dengan pemerintah kaum muslimin. Bahkan lebih daripada itu, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ini hadis muttafaqun alaih semuanya. Ya. Kalau mungkin yang mendengar itu orang-orang hizbin, orang-orang harokin itu kepanasan, Pak. Ya. Karena mereka tadi dengan logika, dengan perasaan, dengan hawa nafsu, nah, ya, akhirnya apa? Dengar hadis seperti ini nggak terima, nggak usah pakai hadis. Zamannya sekarang kenyataannya seperti apa? Ya, tadi sudah meninggalkan bimbingan Islam, Tapi kita ahlu sunnah harus berbeda. Ahlu sunnah senantiasa mengembalikan perkaranya ya kepada Alkitab dan As-Sunnah dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang dia membenci dari pemerintahnya, membenci dari apa? Penguasanya, falyasbir, sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi ya kejelekan penguasa. Fa innahu man kharaja minal sultan shibron mata mitatal jahiliyah. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia keluar dari ketaatan kepada seorang penguasa sejengkal saja, ya, ketika dia mati maka mati di atas perangai jahiliyah. Ya. Ini bagaimana bimbingan Islam ya terkait dengan menjaga keamanan sebuah negeri. Di antaranya dengan kita menjaga ya persatuan kaum muslimin, dengan menjaga persatuan ya yang itu di bawah pemerintah kaum muslimin. Ya. Maka prinsip ahlu sunnah dengan sikap mereka kepada pemerintah sangat jelas. Maka jangan heran ketika mereka hizbiyun menyematkan kepada ahlu sunnah dengan gelar sebagai antek-antek pemerintah, penjilat pemerintah. Ya. Sekali lagi tidak. Ya. Kita itu berprinsip agama dengan sangat jelas, berprinsip dengan agama yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kenapa kita angkat pembahasan yang seperti ini? Ya. Karena bagaimana terbukanya yang namanya media-media yang di sana ya membuka aib-aib pemerintah secara terang-terangan. Jangan sampai kita sebagai salafiyin termakan isu-isu tadi ataupun termakan dari apa? Ya, bagaimana gencarnya media untuk ikut ya menjelek-jelekan apa? Pemerintahnya. Sekalipun itu memang benar jelek, maka sikap kita ya tidak seperti itu. Kita tetap sabar, taat ya, dan mengembalikan ya urusannya kepada orang-orang yang mungkin untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pemerintahnya. Dan jangan lupa kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang ahlu sunnah punya prinsip mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita ya. Bahkan dikatakan oleh al-imam al-barbahari rahimahullah ataupun oleh al-imam Fudhil ibn Iyad rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultanihi fa'lam annahu sahibul hawa." Kalau engkau melihat ada seorang yang dia itu mendoakan kejelekan bagi penguasanya, dia itu adalah pengikut hawa nafsu. "Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultanihi fa'lam annahu sahibus sunnah." Barang siapa yang dia melihat seorang yang dia mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, ya, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Nabi. Bahkan ketika ditanya Imam Ahmad rahimahullah ataupun Al-Fudhil ibn Iyad rahimahullah, "Ketika engkau mendapati atau memiliki satu doa yang mustajab, ya, maka dikatakan doa tersebut akan saya panjatkan untuk kebaikan pemerintah ke saya, ya, penguasa saya. Karena dengan baiknya pemerintah akan baik sebuah masyarakat, akan baik sebuah negeri, akan terjaga yang namanya apa? Darah kaum muslimin." Ya. Tapi ketika pemerintah jelek, ya, maka akan jelek pula sebuah negeri tadi. Ya. Maka sikap ahlu sunnah di antara ciri mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya. Jangan dia segan-segan, jangan dia melupakan dalam doa-doa di waktu-waktu mustajabnya. Ya, jangan sekedar mendoakan untuk dirinya sendiri. Ya, tapi lebih daripada itu, doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Karena itu merupakan prinsip dari prinsip akidah Ahlus Sunnah. Ini ya, beberapa bimbingan Islam terkait dengan bagaimana menjaga keamanan sebuah negeri, ya, bagaimana menyatukan kalimat kaum muslimin. Yang lainnya, diantara sebab ataupun upaya untuk menjaga keamanan sebuah negeri, yaitu dengan seorang ataupun sebuah masyarakat tadi, mereka mensyukuri, ya, nikmat keamanan, ya, bersyukur dengan nikmat aman. Ini harus dilakukan, ya. Seorang itu mensyukuri nikmat keamanan dengan menjaganya, dengan muji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah mengisahkan tentang orang-orang Quraisy, ya. Dalam surat Quraisy, bagaimana Allah mengingatkan kepada mereka. Ya. Allah sebutkan di sana, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya. Maka beribadahlah oleh kalian, ya, Rob, pemilik rumah ini, itu Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, ya, dan memberikan kalian keamanan setelah sebelumnya rasa takut. Ya. Kemudian Allah mengisahkan dalam ayat yang lainnya, mengisahkan tentang sebuah negeri, ya, dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah kisahkan sebuah negeri yang dulunya aman sentosa, ya. Ternyata ketika penduduknya itu kufur, ya, karena tadi tidak mengakui kebesaran nikmat tersebut, ya, akhirnya pun mereka diuji. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ya. Ya, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan qaryatan. Allah telah memberikan permisalan sebuah negeri, ya. Kanat aminatan mutmainnah. Yang dulunya negeri tadi, ya, negeri yang aman sentosa. Ya. Yang aman, tenang, sejahtera, sentosa. Ya. Fakafarat bi an umillah. Namun setelah itu penduduknya, ya, kufur terhadap nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat keamanan tadi dengan menjaganya, dengan menggunakannya untuk mentaati Allah, ya. Kemudian ataupun disebutkan negeri tadi itu asalnya aman sentosa, rizkinya itu datang terus menerus dari berbagai apa? Berbagai penjuru. Ya. Ya, tiha rizquha raghadan min kulli makan. Kemudian mereka kufur kepada Allah, fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Setelah itu Allah timpakan kepada mereka, ya, bencana berupa kelaparan, bencana berupa rasa takut, tidak aman. Ya. Bimakanu yasnaun, itu semuanya dikarenakan sebab dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Semua itu dikarenakan sebab dari apa? Ulah tangan mereka sendiri. Ya. Akhirnya Allah pun apa? Jadikan bencana di tengah-tengah mereka. sebagaimana dalam ayat yang lainnya, ya. Dzalika bi anallaha lam yakum muhayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tidaklah Allah merubah kenikmatan suatu kaum, ya, sampai mereka itu merubah kenikmatan mereka sendiri, ya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya dalam surat Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Demikian pula dalam ayat yang disebutkan tadi, ya, telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan sebab ulah tangan mereka, ya, ulah perbuatan mereka sendiri, supaya Allah, ya, merasakan sebagian apa yang mereka perbuat agar mereka kembali, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa perkara yang hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, mengupayakan untuk ikut andil dalam menjaga keamanan sebuah negeri, dalam menjaga nikmatul aman, nikmat keamanan di negeri kita, ya, dengan kita masing-masing kita terus beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tentunya dengan kita mempelajari agama Islam agar terbimbing, agar senantiasa terjaga agamanya, dan juga kita terus menyuarakan prinsip as-sam'u wa ta'ah, prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin selama tidak merintahkan dalam perkara kemaksiatan. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang membuka kebaikan, menutup pintu kejelekan, dan kita berusaha untuk menyatukan, ya, kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, tentunya persatuan di atas tauhid. Karena tidak mungkin umat Islam itu akan bersatu kecuali di atas tauhid, ya. Dan bahwasannya dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu adalah dakwah untuk menyatukan umat. Sebaliknya, dakwah kepada individu-individu, dakwah kepada sebuah kelompok, kepada hizbiyin, itu dakwah untuk memecah belah yang namanya umat. Sebab perpecahan umat dikarenakan adanya dakwah-dakwah, ya, yang menyeru kepada kelompoknya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, ya, itu merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Mereka kembali kepada kelompoknya masing-masing, ya. Maka sekali lagi, dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu merupakan dakwah yang bisa menyatukan kalimat kaum muslimin. Maka bersemangat, ya, di tengah keluarga kita, di masyarakat kita, ya, kita tampakkan dakwah sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara perkara yang itu menjadi sebab, ya, terus dijaganya nikmat keamanan adalah mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Rabb kalian telah mengumumkan barang siapa yang dia bersyukur kepadaku, sesungguhnya akan aku tambah nikmatku atas mereka, atas kalian. Dan barang siapa yang kufur, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka kita, ya, yang mengetahui betapa besarnya nikmat keamanan, berusaha untuk menjaga nikmat tersebut terus ada di negeri kita, di masyarakat kita, ya, yang bisa membantu kita untuk bisa mudah menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan syariat, menjalankan yang namanya syiar-syiar Islam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.